Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sekarang tahun 2018 Pak ya. Alhamdulillah. Pertama kajian Fawaidul Fawaid ini ada sejarah. Ana punya sejarah untuk kajian Fawaidul Fawaid ini. Pertemuan sebelumnya pekan kemarin itu kalau dihitung sebenarnya kajian ke-100 ana mengkaji kitab Fawaidul Fawaid. Ya mungkin jemaah mungkin belum mengetahui sejarahnya dulu kitab ini dikaji. Maksudnya ana mengkaji kitab ini tahun 2014 itu teman-teman dari UNJ Rawamangun, ya mahasiswa itu mereka kita mendirikan kajian di kampus. Ya mana kajian ketika itu hari Senin dan Rabu kalau tidak salah untuk kajian kitab Fathul Muin Fiqih Syafi'i di depan masjid alumni UNJ. Ya. Kemudian baru dikopas atau dikopi oleh beberapa golongan lain dalam kampus istiqomah ketika itu beberapa bulan, dan kita juga mengadakan kajian kitab Fawaidul Fawaid. Saat itu Ustaz Abu Usamah sudah tidak lagi mengajar di UNJ. Ya. Kemudian ada dan teman-teman menggelar kitab kajian kitab ini. Kala itu kami menyediakan 60 pieces kitab ini untuk ikhwan dan 60 pieces untuk akhwat. Ya. Pada hari Sabtu sore. Hari Sabtu sore. Namun makin larut sekian bulan banyak gangguan. Baik segi omongan atau hal-hal lain, maka dipindahkan ke Pasar Minggu, Rau Bambu. Dan tahun 2018 awal kita hentikan yang di Rau Bambu. Jadi sebenarnya ana mengkaji kitab Fawaidul Fawaid ini dari tahun 2014. Dan setelah dihentikan ana menyempatkan untuk melanjutkan di Masjid Nurullah sebentar, sekitar 1,5 bulan. Setelah itu baru di sini jemaah sekalian. Dan untuk di sini kita dari awal, ya. Jadi begitu perjalanan ngaji kitab Fawaidul Fawaid ini, enggak khatam-khatam ya karena balik lagi ke awal. Gitu saja yang ana ceritakan sebenarnya. Ini ada sejarahnya kajian kitab ini. Yang dahulu penyelenggaranya mahasiswa. Pesertanya rata-rata mahasiswa. Dan sekarang ya sudah untuk umum, alhamdulillah. Baik. Tema kita kali ini jemaah sekalian untuk kitab ini ada dua session. Satu masalah berkaitan dengan sedikit masalah akidah, dan berikutnya insyaallah masalah tanbih atau tazkiyatun nufus, ya, berkaitan dengan ghirah atau cemburu. Pertama kita lihat di halaman 38 dari kitab terjemahannya dengan subtema atau subjudul meluruskan cara pandang terhadap keindahan. Meluruskan cara pandang terhadap keindahan makhluk Allah. Ada dua kelompok yang yang keliru dalam memahami konsep keindahan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kemudian kata Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah itu suka melihat nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ya. Jadi Allah suka melihat nikmat, atau suka nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu diperlihatkan, bukan disembunyi-sembunyikan. Dan juga dalam sebuah riwayat dari Al-Ahwash Al-Jusami, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat beliau, yaitu Al-Ahwash, memakai pakaian lusuh. Lantas beliau bertanya, "Bukankah kamu punya harta?" Maka Al-Ahwash berkata, "Iya." Maka beliau bertanya lagi, "Apakah jenis hartamu itu?" Kata Al-Ahwash, "Dari semua jenis unta dan kambing." Maka kata Rasulullah SAW, "Faltura ni'matuhu wa karamatuhu alaik." Maka hendaklah nikmat dan kemuliaannya kepadamu itu diperlihatkan. Artinya, ya jangan berpakaian lusuh kalau ternyata engkau punya harta. Bersyukurlah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena pakaian lusuh itu di bawah standar. Di bawah tawadhu. Tawadhu itu tidak lusuh. Tawadhu itu tidak lusuh. Tawadhu itu sederhana umumnya. Tapi enggak sampai lusuh. Lusuh itu kumel. Kumel itu enggak Islami. Ya. Lusuh, kumel, kotor, dekil, enggak Islami. Tetapi sederhana, baik dari segi motif atau lainnya, itu Islami karena ada syariatnya. Begitu kan? Ya. Maka Nabi SAW bilang, "Faltur ni'matahu wa karamatuhu 'alaik." Coba perlihatkan dong itu. Rezeki dari Allah, nikmat dari Allah, kemuliaan dari Allah, perlihatkan sesuai dengan dirimu gitu. Ya. Dan memang apalagi seorang tokoh, ya. Kalaupun mau tawadhu, jangan memperlihatkan kelusuhan. Anda pribadi ya, untuk motor misalnya, kadang cuci motor itu agak malas sih gitu ya. Untuk ke steam motor juga malas. Tapi memang dai terutama, kalau antum lihat motornya amburadul, kira-kira gimana? Imma antum su'udzon pada dia, imma husnudzon tapi tidak pada tempatnya. Su'udzon berarti ini dai miskin banget, ya. Atau ini dai enggak ngurus diri, ya. Atau antum husnudzon, ini dai tawadhu banget. Tawadhu enggak kayak gitu, gitu. Tawadhu tidak kayak gitu. Dai misalnya ustaz pakaiannya robek. Ya, keteknya robek begini, ya. Sehingga kalau pas ustaz angkat tangan kelihatan kaos kutangnya atau misalnya. Imma antum su'udzon, yaitu ustaz ini enggak ngurus diri sendiri, atau istrinya kayaknya kurang ngurus gitu misalnya. Atau imma antum husnudzon, ustaznya tawadhu, dia berpakaian seperti itu. Enggak. Itu tidak pada tempatnya. Iya. Begitu. Melainkan sesuai dengan apa bagaimana dirinya. Ya, apalagi orang-orang, atau apalagi dia menjadi pusat perhatian, sehingga jangan sampai menjatuhkan muruah dakwah dengan berpakaian yang tidak cocok, relevan. Waktu dulu ada di kampus kuliah di Libya, ada seorang dosen. Dosen ini berasal dari Sudan, hafizahullah. Dan ana yakin antum tidak tahu, jadi tidak ada masalah kita bicarakan sebagai ibrah. Beliau masya Allah luar biasa ilmunya tentang bahasa Arab dan mengajarkan kita bahasa Arab. Karena orang Sudan yang berkulit hitam rata-rata. Katanya beliau membaca dalam sehari itu berapa ratus halaman gitu targetnya. Ya. Tetapi kadang kita melihat beliau suka garuk-garuk. garuk-garuk, ya, gitu. Karena kita dulu di pesantren, jadi hal gitu nggak begitu aib ya, karena pesantren rata-rata pernah mengalami, anak pesantren, santri rata-rata pernah mengalami masa-masa gatal, ya. Wajar itu. Tapi kemudian motor beliau kalau untuk ke kampus, beliau bawa motor, joknya robek-robek, dan motor jadul, pokoknya kalau ditanya ini dosen Lipia, nggak relevan gitu loh, dosen Lipia kayak gitu, nggak relevan, sehingga membuat orang bertanya justru ini yang nggak bagus, ya, dan jadinya kita kurang respect sama ilmu, jadinya kita kurang respect sama ilmu. Gimana umat atau masyarakat atau thullabul ilm itu sudah menjadi tradisi pada umumnya memuliakan gurunya, dan gurunya hendaklah dia bersikap, berpakaian, berpenampilan sesuai dengan status dia sebagai guru para thullab tersebut, ya, begitu semampunya, ya. Kalau muridnya semua pakai mobil, ustadznya pakai motor, kira-kira gimana? Kadang-kadang jujur aja, kadang-kadang di hati ustadz tersebut kadang-kadang merasa gak enak, kerdil gitu. Murid datang pakai mobil, ustadznya naik motor, ngeboncengin kameramen lagi. Ya, itu benar. Kadang-kadang ada ngerasa, ya Allah, saya gak enak gitu. Enggak distandarkan dengan muridnya, walaupun ya sah-sah aja, emang kan orang kalau enggak mampu beli mobil gimana, dikasih pun belum tentu mau kita. Nah, jadi memang wajar kalau misalnya ada seorang tokoh itu memang betul-betul menginginkan kalimat yang keluar, penampilan yang terlihat, gerak badan itu sewajarnya, agar tidak menjatuhkan nama atau dakwah atau organisasi atau semisalnya, itu wajar, ya, wajar. Oke, okay. Berkaitan dengan keindahan kemudian, ada kelompok yang keliru dalam memahami hadis-hadis Nabi tadi. Kita dianjurkan untuk menampakkan atau memperlihatkan rezeki dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ada kelompok yang menyatakan, kata Ibnu Qayyim, segala yang diciptakan Allah itu indah. Ada yang bilang begitu. Dia mencintai segala yang dia ciptakan, maka kita pun harus mencintai seluruh ciptaan Allah. Oleh karena itu, kita tidak membenci sedikit pun apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Syubhat ini rasanya manis. Syubhat ini rasanya manis. Tapi ya, batinnya pahit. Kenapa kita harus menyukai apapun yang ada dan semua dianggap baik? Madhab seperti ini akan menjadikan ladang yang subur untuk liberalisme nantinya. Yaitu kita gak boleh membenci apapun, ya, keberadaan apapun nggak boleh dibenci, semua baik-baik saja, semua bebas, semua, gitu. Ya, jadi tadi gimana syubhat mereka? Segala yang diciptakan Allah itu indah. Dia mencintai yang dia ciptakan. Dia mencintai, Allah mencintai segala yang Allah ciptakan. Ini sudah salah. Ya, Allah mencintai segala yang Allah ciptakan, ini sudah salah. Ya, karena Allah tidak mencintai orang-orang kafir, tidak suka. Dalam surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah taala tidak mencintai orang-orang kafir. Orang kafir makhluk. Ya. Kalau dalam mazhab ini semua bagi mereka, Allah taala mencintai semua yang Allah ciptakan. Berarti orang kafir Allah cintai? Salah. Iblis Allah cintai? Salah. Kemaksiatan, kemungkaran Allah cintai? Salah. Ya. Konsekuensi dari kalimat yang tidak benar ini, Allah mencintai segala yang Allah ciptakan, adalah maka kita pun harus mencintai seluruh ciptaan Allah. Kemungkaran itu ciptaan, iblis pun ciptaan, orang kafir pun ciptaan, maka kita harus mencintai semesta alam. Ahlus sunnah konsepnya tidak seperti ini. Ya. Ini konsep berlebihan dalam mencinta. Dan sebagian dari orang barat dan orang-orang kafir umumnya, banyak yang tanpa sadar pernah bermadzhab seperti ini. Sudahlah kita ciptakan kedamaian. Tidak ada saling benci, tidak ada saling singgung menyinggung, tidak ada ini, tidak ada itu. Dan kemudian sedikit diadopsi oleh sebagian dari kaum muslimin yang tidak mau adanya nahi munkar. Semuanya baik. Jangan merasa paling benar. Nah, gitu kan? Oleh karena itu kami tidak membenci sedikit pun apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Mereka juga mengatakan, siapa saja yang, ini kata mereka, siapa saja yang memahami bahwasanya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini berasal dari ciptaannya, niscaya ikan melihat semuanya begitu indah. Kata mereka, ulang, siapa saja yang memahami bahwasanya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini berasal dari ciptaannya, kalau memahami begitu maka pasti akan melihat semuanya begitu indah. Hatta kemungkaran, walaupun kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan, kefajiran, kebid'ahan, kesyirikan, semua begitu indah. Dan masing-masing orang memiliki tinjauan terhadap itu, sehingga jangan kita salahkan mereka. Ya, orang yang menaruh sesaji punya tinjauan tentang hal itu dan mereka merasakan keindahannya. Karena syaitan telah menipu mereka. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan telah mentazyin, yaitu menghiasi amal mereka. Dan juga syaitan telah sawwala lahum, ya, memperdaya diri mereka dengan amalan tersebut. Itu mazhab mereka. Ya, masing-masing orang tuh punya tinjauan masing-masing. Antum jangan salahkan mereka, karena tiap-tiap dari mereka itu punya keindahan yang Allah ciptakan buat mereka. Gimana ikhwan? Faham gak syubhat ini? Ya. Salah seorang penyair dari kalangan yang seperti ini bilang, apabila Anda memperhatikan alam ini, segala yang ada di dalamnya akan terlihat indah. Kalimat yang sepertinya hak, tetapi maksudnya batil. Ya, kalau misalnya kita memandang alam, memperhatikan alam langit, bumi, iya betul indah, kauni. Tetapi kalau ditinjau dari segi syar'i, banyak perbuatan insan yang tidak ada indahnya sama sekali. Ya. Kemudian ternyata mazhab ini punya dalil atau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah ayat ke-7, "Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah." Dialah Allah Taala yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Yang Allah ciptakan Allah perindah. Allah perbagus. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml ayat ke-88, sun'allahil ladzi atqana kulla syai', itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Dan firman Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, tidak ada kamu lihat sesuatu pun yang tidak seimbang pada ciptaan Rabb yang Maha Pengasih. Maka ini semua menunjukkan apa? Semua yang Allah ciptakan itu indah, baik, bagus. Ya, maka kita cintai semua ciptaan Allah Taala. Ya, bagi menurut mereka orang yang sesungguhnya, bagi mereka orang yang sesungguhnya mengenal Allah adalah orang yang secara terang-terangan meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta ini indah tanpa kecuali. Ia tidak akan melihat adanya kejelekan atau cacat di alam ini. Semuanya baik. Adapun tentang penyimpangan, firqah, sesat dan seterusnya, itu intinya kan sama kita, yaitu kembali pada Allah, tapi cara memahaminya aja beda, gitu kan alasannya. Maka biarkan mereka begitu. Itu semua makhluk Allah. Sudah Allah takdirkan. Ya. Taib. Orang-orang yang seperti ini, ya, yang masuk dalam kelompok seperti ini, tidak memiliki rasa cemburu karena Allah, enggak punya rasa ghirah, cemburu karena Allah. Semua oke-oke aja. Sini oke, situ oke. Orang seperti ini tidak akan membenci dan memusuhi musuh Allah karena Allah, tidak. Dan dia tidak mengingkari kemungkaran, tidak meyakini ada kewajiban jihad di jalan Allah, dan tidak menegakkan hukum-hukum Allah. Orang itu kalau bermadzhab seperti ini, dia tidak akan bisa membenci musuh Allah karena Allah, enggak bisa. Bahkan justru nanti ujung-ujungnya dia malah membenci pasukan Allah, Hizbullah, Ahlus Sunnah. Ujungnya begitu. Iya. Ujung-ujungnya semua dianggap baik kecuali yang benar. Gimana tuh? Semua ditolerir kecuali yang benar. Dan mazhab seperti ini sekian persennya mulai menjangkiti sebagian dari ikhwah yang katanya ngaji, entah ngaji sama ustaz siapa. Ya, semua mazhab tolerir karena maksudnya baik. Padahal menyimpang dari akidah salaf. Menyimpang dari hadis atau dari ayat, tapi ditolerir. Giliran kita nasihatin, ini munkar, enggak boleh, ini sesat, ini menyimpang, kita yang disalahin. Orang yang bermadhab tahu cara pandangnya seperti semua dianggap baik aja, ya, bakal berubah nanti, bertransformer pemikirannya menuju semua bisa baik dan ditolerir kecuali yang benar. Gitu. Yang benar malah mereka lawan. Yang menyimpang mereka bela. Ya. Orang-orang zaman sekarang banyak seperti itu, ikhwan. Sadar enggak sadar ya seperti itu. Seseorang kalau sekali mendustai hati, menolak kebenaran, maka hukuman berikutnya adalah semakin jauh dari kebenaran. Dan hukuman berikutnya adalah semakin terbiasa mendustai diri sendiri dan kebenaran. Semakin jauh sampai kian gelap. Sampai hati kecilnya berusaha untuk keluar dari arung jeram kesesatan, tapi apa daya? Dia hanya butuh taufik dari Allah saja itu. Ya. Jadi siapapun yang sudah tahu itu benar ditolak, bukan hanya nolak, bahkan dilawan, maka hukumannya adalah dia semakin jauh dari kebenaran karena dia telah mendorong kebenaran itu dan mengenyahkan dirinya. Kemudian semakin terbiasa menolak kebenaran dan merasa gak berdosa. Karena orang yang udah biasa melakukan kemungkaran, dia akan merasakan kebiasaannya tersebut bukan kemungkaran. Baik, kita lanjut. Jadi orang seperti ini gak punya cemburu. Ya. Dan nanti insya Allah sedikit kita akan membahas di bagian kedua masalah dayuth, kecemburuan suami. Insya Allah nanti setelah ini selesai. Mereka melihat bahwa keindahan fisik laki-laki dan perempuan adalah salah satu keindahan yang dicintai Allah. Ini syubhat berikutnya atau cabang dari syubhat. Cabang dari syubhat. Antum makan lihat orang-orang barat, beberapa dari mereka, ya, menjadikan apa, perempuan atau bahkan ada party pesta telanjang, ada itu, ada pesta telanjang tanpa sehelai apa benang pun, ya, pesta ada di barat tuh pak, alhamdulillah ada seperti itu. Lihat orang yang sudah teknologi tinggi makin mirip binatang, ya. Ada pesta telanjang, yaitu komunitas untuk waktu tertentu mereka di daerah tertentu menyewa daerah tertentu untuk saling bertelanjang bareng-bareng. Apakah mereka ingin latihan untuk padang mahsyar atau apa ini maksudnya ini? Ya? Karena kadang orang-orang itu munkar, tapi aduh, ngapain ya? Kayak orang-orang tawuran tuh ya. Latihan lempar jumroh kata mereka, masya Allah. Lempar jumlah 7 ngelempar setan, Ustaz. Setannya SMA sebelah, ya gitu. Jadi bagi mereka, keindahan fisik laki-laki dan perempuan adalah salah satu keindahan yang dicintai Allah. Sebentar, kalimat ini, yaitu anggapan seperti ini bersyubhat. Ya. Keindahan fisik, betul keindahan fisik. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala, betul. Tapi apa maksudnya? Apa maunya dari kalimat-kalimat seperti ini? Keindahan fisik laki-laki itu, bahwa laki-laki dan perempuan adalah salah satu keindahan yang dicintai oleh Allah. Akibatnya, mereka beribadah dengan kefasikan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang sangat ekstrim hingga menganggap ilah dan sembahnya itu menampakkan diri melalui keindahan fisik tersebut dan menyatu di dalamnya. Paham? Orang mulai terjangkiti hal-hal seperti ini ketika mereka menyembah selain Allah atau menyembah Allah tapi menanti visualisasi Rabb mereka Azza wa Jalla. Ya. Dahulu Majusi itu aslinya mereka dulunya itu menuhankan Tuhan yang gaib. Tapi kemudian masyarakat penasaran. Ini kita yang sembah kok enggak ada-ada ya? Ayolah kita bikin refleksi atau perwakilan dari zat yang kita sembah. Akhirnya mereka mengadakan Tuhan siang dan Tuhan malam. Kalau Tuhan siang refleksinya adalah api karena matahari, satu lagi Tuhan malam di kegelapan. Tapi ujung-ujungnya mereka menyembah api karena api lebih kuat daripada kegelapan malam. Terang lebih kuat daripada kegelapan. Begitu. Ya kacau akhirnya kan. Kacau. Memvisualisasikan yang disembah. Sebagaimana orang-orang musyrikun menyembah Lat, Uzza, Manat, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Patung-patung yang dulunya orang-orang saleh divisualisasikan berupa patung dan dianggap ini indah semuanya ini. Maka syaitan lagi-lagi mempercantik amal mereka atau menghiasi amal mereka sehingga mereka tertipu. Ya. Jadi kalau di zaman-zaman itu atau zaman sekarang, orang soleh difigurkan jadi lukisan, gambar, foto dan seterusnya. Dipajang di kuburannya. Kemudian diagung-agungkan oleh para pengikutnya. Sekiranya orang inilah dulu yang mengajarkan hal-hal seperti ini, maka wafatnya dia tanggungan dia nanti di akhirat. Tapi kalau ternyata dia dahulu tidak mengajarkan ini, bahkan mencegahnya, semoga Allah maafkan. Mengerikan kalau kita punya pengikut jemaah sekalian yang ghulu kepada kita. Sebagian dari tokoh mengetahui bahwasanya murid-muridnya ghulu padanya. Sampai bekas makannya, bekas kopinya dikerubutin. Ghulu. Ghulu. Katanya apa, ngalap berkah. Ghulu. Ya. Padahal belum tentu gurunya itu sikat gigi atau apa, enggak tahu kita. Ya kan? Bekas makannya, ya. Bahkan sekarang lebih-lebih yang penyakitan yang suka telanjang gak pakai baju kemana-mana dianggap sebagai wali. Keindahannya gak ada sama sekali, tapi bagi orang-orang ini indah. Di mana indahnya itu loh makanya. Ya. Ya kalau gantengan dikit gak apa-apa lah ya, maksudnya wajar ketipu gitu loh. Tapi ini di batas kewajaran itu udah keluar dari area kewajaran. Mau dianggap wajar, gak wajar. Rambut gimbal isinya mungkin ankabut ya. Laba-laba atau corong ya. Kemana-mana gak pakai baju. Rokokan. Kalau rokoknya mahal, lintingan rokoknya. Dianggap wali. Wali dari segi apanya? Sholat pun enggak. Musikan pula. Gendangan dangdutan. Kalau ngedangdut liriknya hafal ya. Ini wali apa? Ya. Wali santri aja enggak ada yang kayak gini. Ya, masya Allah. Indah dari mana? Ini lebih batil lagi daripada yang ini. Nah, di antara kesesatan Nasrani kemudian, mereka memvisualisasikan sesembahan mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Iya. Dan sampai sekarang pun mereka menggambarkan Nabi Isa seperti apa, ya. Maka siapa di antara muslim yang suka menggambar-gambarkan para imam padahal belum pernah ketemu, ya, digambar seperti ini, ah ini mirip dengan Nasrani. Atau di kuburnya ditaruh gambar-gambar mirip dengan Nasrani. Atau di masjidnya taruh gambar-gambar mirip dengan ibadah Nasrani. Mirip di sini ada keserupaan sekian persen, walaupun enggak langsung kita kafirkan. Tapi ada keserupaan. Ya, ada keserupaan sekian persen lah. Bahaya ini. Ya, begitulah syaitan menggerogoti akidah dan menahan seseorang. Ya. Dan jika seorang ini yang bermadzhab seperti seorang penganut panteisme, yaitu Hululiyah, paham menyatunya Tuhan dengan alam semesta, maka ia menyatakan bahwa yang demikian itu merupakan salah satu ekspresi atau perwujudan Tuhan, dan mereka menamainya dengan manifestasi keindahan. Ya, melihat segala keindahan, inilah keindahan, keindahan Tuhan. Bukan, di sini bukan keindahan Tuhan. Ini keindahan apa yang Allah ciptakan. Allah jauh lebih indah daripada ini. Atau ekspresi keindahan Tuhan, enggak usah pakai istilah seperti itu. Ya. Al-muhim, kalau kita belajar akidah dengan benar, hal-hal seperti ini akan mudah. Akan mudah kita sebut sebagai kesesatan. Ya, jadi orang yang menganggap semuanya oke, semuanya indah, itu cemburunya hilang. Kecemburuan beragama kita, kalau melihat kemungkaran terjadi, kita enggak ada deg-degan, enggak ada sebel, enggak ada. Itu memang cemburu yang hilang. Imma karena kita juga berkecimpung di maksiat tersebut, makanya cemburu kita hilang. Ya. Melihat orang dangdutan, kita biasa aja. Kenapa? Ya karena saya fansnya dangdut dan filmnya juga saya hafal. Ya misalnya, ya, bukan saya di sini, bukan ana. Ya mungkin saya di sini antum kali, ya enggak tahu. Ah, begitu. Imma karena kita juga melakukan maksiat yang sama sehingga kita enggak sampai hati untuk mengingkarinya. Atau kita menganggap bahwasanya semua ini takdir Allah. Betul memang. Dan takdir Allah itu bagus semua, enggak ada masalah. Jadi janganlah kita cari masalah, gitu kan? Ya, nah, ini orang-orang yang memang enggak mau Islam itu tegak di muka bumi. Ya, kemungkaran dibiarkan dan syariat Allah Subhanahu wa taala dianggap ekstrem. Biasa seperti itu yang berkata seperti itu, ya. Baik. Kalau kita kaitkan dengan fikih rumah tangga, suami, ya, harus betul-betul punya ilmu. Dan dengan ilmunya itu, dengan ilmu dan tabiat fitrah dia memiliki rasa cemburu. Rasa cemburu karena Allah atau rasa cemburu fitrah dia terhadap keluarganya. Dalam Islam ada istilah yang disebut dayuth, Pak. Kita sering dengar mungkin. Dayus itu orang yang kehilangan kecemburuan tentang apa yang terjadi dari kemaksiatan menjurus perzinahan di keluarganya atau kemungkaran secara umum. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis dan athar, dayus ini berkisaran tentang ujung-ujungnya masalah yang dekat dengan perzinahan, hubungan seksual. Ya. Adapun kemungkaran umum seperti musik di rumah dan seterusnya itu lebih atau tidak lebih berat dibandingkan kemungkaran adanya kaitan dengan seksual di keluarga yang ilegal. Ya. Jadi dayus itu adalah alladhi yuqirrul khabath fi ahlihi. Alladhi yuqirrul khabath fi ahlihi. Yaitu suami yang membiarkan khabath. Khabath itu sebenarnya khabath itu sesuatu yang kotor, menjijikan. Maksud di khabath di sini adalah zina. Zina disebut khabath. Dia perbuatan menjijikan. Tapi sejijinya zina jemaah, syaitan itu akan berusaha menghiasi kan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita dari perselingkuhan, dan juga anak-anak kita, saudara kita, siapapun dari kita jemaah sekalian. Lagu-lagu di era tahun 2000-an, terutama lagu Melayu, ya, pernah booming kan, temanya itu selingkuh. Selingkuh itu indah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ingat. Kalau memang dirasakan memang indah bagi pelakunya. Tapi kalau kita sebagai orang netral melihatnya pasti jijik, gitu kan ya? Pasti jijik orang sedang terfitnah dengan perempuan lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal seperti ini, memaafkan kita bagi yang telah melakukan atau sedang melakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah bagi yang sedang melakukan. Ya. Jijik ya itu ya. Jadi khabath itu sesuatu yang menjurus kepada perzinahan. Baik itu dengan cara pacaran, selingkuhan, atau sampai zina itu sendiri. Ya. Ya paling ringan-ringannya berkhayal lah. Paling ringannya, karena belum sampai terrealisir ya. Tapi itu pun khatir ya kawan. Tidak ringan, perkara ini tidak ringan. Karena akan berefek pada kejiwaan dan hubungan rumah tangga yang tentu antum lebih paham daripada ana dalam masalah ini. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun qad harramallahu tabaraka wa ta'ala 'alaihimul jannah." Ada tiga golongan yang Allah taala haramkan atas mereka jannah. Ya. Maksudnya haram di sini wallahu alam tidak sampai dia itu kafir, bukan, tetapi tidak Allah masukkan surga dulu, melainkan hak dia adalah diberangus, dibakar dulu di neraka. Alhamdulillah. Yang pertama mudminul khamar. Yang pertama mudminul khamar, yaitu pecandu miras, pecandu khamar. Ya, dia bukan orang yang sekali nyicip dua nyicip, tapi memang tradisinya kebiasaan minum khamar. Ini menunjukkan hadis ini di periode Madinah. Ya. Karena di periode Mekah dulu masih pada pakai atau pada mengkonsumsi khamar. Mudminul khamar itu pecandu khamar. Khamar ini jelas-jelas keharamannya secara qat'i. Tidak ada khilaf. Adapun tentang jenisnya, nah inilah. Apakah semua yang memabukkan itu betul-betul ibrohnya? Memabukkan kalau besarnya, banyaknya, apakah sedikitnya juga haram? Itu yang diperselisihkan oleh ulama. Walaupun ada hadis yang jelas tentang itu. Ala kulli hal, yang penting mudminul khamar, pecandu khamar itu Allah haramkan dari surga, yaitu Allah wajibkan kepadanya neraka. Na'udzubillah. Ya, khawatirnya tidak diampuni kalau belum taubat, khawatirnya. Kemudian wal'aq. Al'aq, aq ini adalah orang yang durhaka. Durhaka sama kedua orang tua kandung. Durhaka sama kedua orang tua kandung. Kedurhakaan terhadap kedua orang tua kandung itu bisa dengan cara apapun yang menyakiti kedua orang tua, baik dengan lisan, kalimat, ataupun tulisan, ataupun sikap. Ditanya diam, ini durhaka ini. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, wadayuth. dan dayuth. Yang kata Nabi SAW, siapa dayuth itu? Alladhi yuqirru fi ahlihil khabath. Dayuth, dayuth ini enggak dimasukin ke surga, dapat neraka dulu. Itu yang mengamini, menetapkan, membiarkan di keluarganya ada khabath, yaitu hal menjijikan yang menjurus kepada perzinahan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ad-dayuth dengan alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabath. Itu sifatnya umum fi ahlihi. Ya, baik untuk istrinya, saudarinya, putrinya atau semisalnya. Jadi perempuan-perempuannya itu dibiarkan aja melenggang. Ya. Yang dimaksud al-khubath di sini adalah zina atau yang menjurus kepadanya, faktor perzinahan atau sebab-sebab perzinahan. Termasuk juga khulwat. Khulwat itu bersendirinya dua lawan jenis tanpa mahram dan bukan mahram dan tanpa hajat. Khalwat itu bersendirinya atau berduanya, dua pihak berlawanan jenis tanpa mahram, dan memang mereka bukan mahram satu sama lain, dan tanpa hajat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari hal-hal seperti ini dan juga keluarga kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada orang-orang ketika itu, mungkin di zaman ketika beliau sudah jadi khalifah, "Ama tughuruna an takhruja nisa'ukum?" Kalian apa tidak cemburu istri-istri kalian keluar? "Fa innahu balaghani," sampai kepada saya berita, "anna nisa'akum yakhrujna fil aswaqi yuzahimna al'uluj." Sampai kepadaku bahwasanya istri-istri kalian keluar rumah menuju ke pasar-pasar dan berdesakan dengan uluj, orang-orang kafir. Ya. Apa kalian enggak cemburu? Maaf-maaf yang suaminya, istrinya naik busway tiap hari, cemburu gak tuh? Ya? Di shelter tiap hari berdesakan, cemburu kan? Gak cemburu? Semoga Allah berikan hidayah. Gak cemburu, biarin, biarin Ustaz, kan dia dapat duit nanti. Allahumma Ustaz. Ya, sahabat Nabi itu takjub dengan hal itu. Takjub bukan takjub gembira, takjub heran. Kalian mana cemburunya? Ya, desak-desakan sama pria-pria. Dulu kan kalau perempuan zaman dulu ya, itu pemalu-pemalu ya, masya Allah. Ya. Yang pacaran pun bersentuhan enggak. Yang sekarang itu pacaran enggak, persentuhan iya, ah, apalagi pacaran, ya, masya Allah. Dan kemudian dalam sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim, dari hadis Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, Sa'ad bin Ubadah berkata, Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi berkata, "Law ra'aitu rajulan ma'am ra'ati la darabtuhu bisayfi ghaira musfihin anhu." Kalau misalnya saya melihat ada seorang pria itu lagi barengan sama istriku, maka bakal saya tebas pakai pedang langsung itu. Gitu. Serem ya. Ya. Fa balagha dzalika Rasulullah SAW, maka sampai kabar tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata begini, Ata'jabuna min ghirati Sa'd? Kalian kabarkan ini, apa kalian kaget, takjub dengan cemburunya Sa'd? Fa wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada dia. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Ya. Gitu. Itu baru Sa'd bin Ubadah kayak gitu kok, melihat ada orang berkelakuan dengan istrinya kayak gitu. Apalagi Rasulullah. Dan apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya ada orang liatin istri kita, kita biasa aja, ya, perlu dipertanyakan antum ngajinya itu. Wajar kalau misalnya pengajian, ngaji-ngaji, udah ngaji, istrinya kemudian dipakein jilbab yang lebar karena cemburu, bagus. Atau dicadarkan karena cemburu, dan istri alhamdulillah mau karena cemburu, bagus itu. Iya, begitu. Tapi kadang sebagian perempuan tuh nggak ngerasa kalau itu kecemburuan, dan itu bagus, nggak ngerasa. Ya, suaminya cadaran atau pakai jilbab lebar, istrinya nggak mau, lah ntar lemas lah, kayak orang-orang udah tua aja pakai jilbab lebar. Bukan itu masalah, ini malah justru ini istri nggak peka sebenarnya kayak gini, nggak tahu suaminya cemburu, baru tahu, baru bilang dia cemburu, ya baru pengen dimengerti, ya kan? Iya, parfumnya kok beda mas, pulang-pulang bau parfum, kok parfum perempuan, ada apa nih? Gak ada apa-apa, ya kan? Baru cemburu, ya, gitu. Nah, Allah lebih cemburu daripada aku, kata Nabi SAW. Min ajli ghiratillahi harram al-fawahisha ma dhahar minha wa ma batan. Karena cemburunya Allah, maka Allah Ta'ala mengharamkan kekejian baik zahir maupun batin. Wala syakhsa aghyaru min Allah, tidak ada satupun pihak yang lebih cemburu daripada Allah. Ya. Dan seperti itulah ikhwah sekalian. Kita dianjurkan atau bahkan diwajibkan memiliki sifat cemburu agar tidak menjadi dayus. Karena dayus itu janjinya adalah neraka menurut dia. Tidak masuk surga dulu. Kemudian seperti apa bentuk-bentuk dayus itu? Karena dayus di definisikan oleh Rasulullah SAW al-khabath, yaitu alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabath, yang membiarkan di rumahnya itu ada kekejian, perzinahan. Maka yang halal yang menjurus ke situ. Contoh kalau sekarang, maaf kalau misalnya di antara bapak-bapak ada yang anaknya belum berjilbab, padahal sudah baligh, setiap anak itu keluar tiap hari, nanti di akhirat tiap keluarnya anak itu Anda akan diminta pertanggungjawaban, dan anak itu kelak akan menuntut Anda sebagai bapak. Kenapa bapak gak larang saya? Gitu kan? Kan saya udah larang kamu, kenapa bapak gak maksa? Gitu kan? Nanti bakal sering berdebat, mendingan debat sekarang daripada nanti. Iya, ditanya itu. Anak jelenggak-lenggok, apalagi kok anak jadi artis, penyanyi lagi, selawatan lagi. Diundang kemana-mana safar tanpa mahrum, mahrumnya tim kru, masya Allah. Bapaknya kemana itu? Itu perempuan itu, iya. Kalau udah ternodai kehormatannya, selesai, udah nggak bisa diulang lagi, nggak bisa di restore lagi kan? Nggak bisa. Ayo gimana? Ya, apalagi untuk urusan perzinahan, perempuan itu yang paling dirugikan sebenarnya, ya. Tapi sebenarnya perempuan yang dari awal disuruh membuka-bukaan gitu. Malah ruginya rugi mereka nanti. Ruginya bukan hanya sebulan dua bulan, 9 bulan, bukan. Kedepannya, kasihan. Coba kalau seorang perempuan dizinahi, na'udzubillah, na'udzubillah. kemudian beranak, hamil. Di negeri kita tradisinya perempuan kalau dizinahi, maka pihak perempuan, keluarga perempuan melazimkan, mewajibkan laki-lakinya untuk bertanggung jawab. Gak ada tanggung jawab ya kan? Gak ada tanggung jawab itu. Selama itu hasil perzinahan, lelaki yang menzinahinya tidak dibebani tanggung jawab. Tetapi dalam Islam dihukum, dicambuk 100 kali kalau belum menikah, dan dirajam sampai mati kalau sudah menikah. Berat juga ini juga ya. Tapi taib, di negeri kita enggak diterapkan itu hukum had. Zina terjadi, hamil-hamil, selesai. Mana pacarnya sekarang yang laki-laki itu? Lepas, enggak. Wah, kamu udah beranak sekarang. Iya mas, tanggung jawab mas. Tanggung jawab apaan? Enggak ada dalam syariat Islam saya tanggung jawab. Masih gitu ya, luar biasa. Pas udah selesai berzina aja lah, udah bilang syariat Islam ya. Ya udah mas, ini kalau pakai syariat Islam kamu saya rajam aja lah mas. Oh tidak bisa, yang merajam itu waliul amri kata dia. Wah luar biasa ini. Ini ngaji di mana nih? Ya. Nah begitu. Jadi nanti belum lagi anaknya dinisbatkan kepada ibunya nanti. Ya. Anaknya dinamai misalnya ya, Zainal misalnya. Zainal bin ibunya. Ibunya bernama Maisarah misalnya. Zainal bin Maisarah. Orang mikir, "Lah, ini bapak lu namanya Maisarah, bukan ibu saya." Lah, kok ke ibunya enggak ke bapak? Bapak lu mana? Bapak saya namanya wallahu a'lam. Gitu. Rugi enggak? Rugi ibunya, kasihan. Dan laki-laki itu enggak diwajibkan tanggung jawab. Tanggung jawab lo, ngambilin anak gua gitu. Enggak, lepas. Enggak bisa, Pak. Apa kewajibannya? Enggak bisa. Tanggung jawab enggak? Kalau enggak saya teriak nih. Teriak aja yang malu-malu situ. Ya kan? Rugi, keluarga perempuan juga rugi. Makanya aneh kalau misalnya ada bapak-bapak punya anak gadis dibiarin keluyuran di malam hari. Bukan buat ngaji qiraat tadarusan, bukan. Keluyuran ke mall. Ya, ada yang ke kuburan, ke kafe, ke ini kita, masya Allah. Nanti kalau udah kejadian, ya. Dan anak-anak sekarang mungkin punya cara karena internet banyak, koneksi ke dokter-dokter yang ya, semoga Allah sedikitkan orang seperti mereka. Akhirnya di aborsi, Allah musta'an. Dan kelak nanti ketika menikah, suaminya berarti mendapatkan yang sudah tidak perawan lagi. Ketika menemukan, "Loh, kok kamu sudah enggak perawan lagi?" Saya enggak tahu kenapa. Wah, enggak bisa, harus saya usut ini ada apa nih. Ternyata ketahuan, maka suami tersebut diperbolehkan untuk menceraikannya. Rugi lagi enggak? Rugi. Oke. Menjaga perempuan itu luar biasa. Ya. Itu dimulai dari apa? Ketidakcemburuan bapaknya itu. Efek duniawinya itu belum, kalau di akhirat kalau dia belum taubat. Efek dunia begitu. Banyak bapak-bapak nanggung malu, ya. Tapi sekarang mungkin udah terjadi perzinahan enggak malu juga zaman-zaman. Ah, udah biasa kayak gitu. Ya Allah. Udah biasa, muka tebel aja. Ah, kayak anak lu aja enggak berzina aja gitu, jelasnya. Ya, begitu zaman sekarang, Allah musta'an. Ya. Jadi diawali dengan ketidakcemburuan seorang bapak, itu efeknya bisa menyakitkan atau bisa memperburuk citra keluarga. Seorang suami yang membiarkan istrinya itu berkhulwat dengan pria lain. Sekarang begini, di kantor-kantor, yang anak khawatirkan diantara kita juga melakukan, dan semoga tidak, semoga pun yang melakukan semoga bertaubat. Itu makan bareng. Makan bareng. Jam istirahat, ya kan? Jam istirahat makan bareng. Sama siapa coba? Hah? Sama siapa itu makan bareng? Sama istri orang. sama-sama karyawan di Karyawati, kita makan bareng, ngobrol, lama-lama curhat tuh istri, ah suami gua gini, ah emang suami lu kayak gitu, mendingan sama gua aja gitu, dan seterusnya. Apa curhat masalah rumah tangga ke pria lain, masya Allah, makan bareng, itu suaminya kemana, kerja juga, masya Allah, sama. Iya sama kerja juga tapi tempat lain, ya. Itu harusnya suami bertanya, sayang kamu tadi makan sama siapa? Ya sama itu, Anto laki-laki. Marahin istri, kamu gak boleh besok-besok makan sama dia. Besoknya makannya sama Andi, ya. Sama aja. Iya, dayus. Gak ada cemburunya. Biarin aja, gesekan di busway, biarin aja, makan bareng, biarin. Beda dengan yang udah ngaji, alhamdulillah, ya, beda. Istrinya disimpan rapi-rapi, ya, wajahnya ditutup rapat-rapat, nggak dipajang di sana sini, ya, nggak ditaruh di media sosial, insyaallah. Iya, itu saking apa? Semakin seseorang iman tinggi dan beragama, semakin dia pencemburu supaya keluarganya baik. Bukan cemburu buta, cemburu supaya keluarga terjaga. Maka jagalah anak perempuan kita, ya. Jaga anak perempuan, saudari kita. Perempuan itu kesian loh. Kalau udah kena, itu resikonya lebih besar. Resikonya bukan di masalah hilang keperawanan saja, tapi bisa nanti ke depannya nanti dikenal dia telah berzina, dikenal dia punya anak di luar nikah. Atau kalaupun tidak sampai hamil, nanti pas nikah pun suaminya bertanya-tanya, gitu. Hati-hati jemaah sekalian. Yes. Ala kulli hal, begitulah yang bisa kita sampaikan jemaah sekalian. Gak usah memperpanjang lagi. Semoga yang sedikit tadi insya Allah bisa diamalkan, dan semoga Allah Ta'ala menjaga keluarga anak dan juga antum dari perzinahan. Allahumma amin. Gak ada pertanyaan kan? Gak ada ya? Gak ada. Kita cukup sampai sini ya kawan. Antum itu, anda gak melihat sih antum dari tadi sih sebenarnya. Antum kok dia pada diem ya, masya Allah. Ada orang gak sih di sini? Anda cuma lihat cuma pas sesi ketawa aja doang, antum yang paling besar. Ini ada orang gak sih sebenarnya? Ya, gak ada respon, gak ada ekspresi, masya Allah. Antum gak punya cemburu apa gimana ini? Ya? Terlalu khusyuk ya, masya Allah. Anda gak tahu siapa di antara antum yang terlalu khusyuk sampai hampir jatuh, gak tahu siapa. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan yang tadi kita tuturkan bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran jemaah sekalian, ikhwan dan ummahan, akhwat sekalian, rahimakumullah jami'an. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada majlis ini. Terima kasih pada DKM, panitia dan seluruh jemaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.